وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Siapa yang tidak suka kepada keadilan? Siapa yang tidak benci kepada kedoliman dan kesemena-menaan? Namun, orang yang tahu lebih dalam apakah untuk mendapatkan keadilan dan untuk memberantas kedoliman tersebut, mereka menggunakan cara-cara yang syar'i, menggunakan cara-cara yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau tidak? Ternyata mereka sangat jauh dari bimbingan Nabi dan generasi awal umat ini. Bahwa keadilan akan terwujud, kedzaliman bisa diberantas di saat kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat seperti apa dahulu bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang sudah pada puncak kesesatannya. Yang kuat mencaplok yang lemah. Mereka saling menumpahkan darah karena hal-hal yang sepele. Berebut lahan gembalaan, memperebutkan sumber-sumber air dan berbagai macam kejahatan. Ini semua bisa dilenyapkan dengan dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita merujuk kepada Rasul dan generasi awal umat ini, apa yang kita harapkan dari keadilan tidak akan terwujud. Masyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di sini sahabat Hudzaifah mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayudrikani. Dahulu manusia, ini para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Karena saya khawatir kejelekan akan menimpa saya. Sudah kita sebutkan bahwa bertanya adalah kunci dari ilmu. Para sahabat dahulu, mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang masih samar atas mereka. Karena memang kewajiban seorang mukmin untuk bertanya kepada ahlul ilmi jika mereka tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Para sahabat adalah manusia-manusia yang gemar kepada kebaikan. Dan mereka yakin kebaikan bukan hasil dari seorang itu mengarang. Kebaikan bukan hasil dari apa itu perasaan orang. Kebaikan adalah apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga mereka bertanya. Misalnya Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Kata Nabi, salat pada waktunya. Kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kata Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Bertanya lagi, summa ayyun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Satu contoh dari pertanyaan sahabat yang dikemukakan kepada Rasulullah. Mereka menanyakan tentang al-khair, kebaikan. Yang tentunya barakallahu fikum, para sahabat ketika mereka bertanya, bukan sekedar mereka ingin tahu. Ketika mereka bertanya, yang diinginkan adalah bagaimana mereka mengamalkan. Bagaimana mereka menjalankan apa yang telah mereka ketahui dari ilmu. Seperti ini maksud dari mereka bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu an syarri makhafata yudrikani. Dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan karena khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Allah gerakan hati para sahabat untuk mengenal al-khair minasyar, sehingga menjadi sempurnalah ilmu dan amal mereka. Kebaikan mereka kenali, kemudian mereka amalkan. Kejelekan mereka kenali, kemudian mereka tinggalkan. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu kita ini berada pada kondisi jahiliyah dan kejelekan. Mereka sering membunuh, minum khamar, berzina, berperang. Kejelekan seolah-olah ya, mereka hidup tanpa tujuan. Faja'an Allah bihadal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, yaitu Islam. Islam itu satu yang baik. Jangan seperti yang dianggap oleh sebagian orang bahwa Islam adalah batu penghalang kemodernisasian. Islam sudah tidak lagi cocok untuk dijalankan di tengah-tengah umat ini. Naudzubillah. Para sahabat, orang-orang yang bersih hatinya, mereka ngerti bahwa Islam adalah khair, satu yang baik. Kalau memang Islam ini adalah satu yang khair, gak usah kita itu malu menampakkan keislaman kita. Gak usah kita ya kemudian ketika memegang al-khair Islam ini, kita mundur ketika ada orang yang mencemooh kita. Khair. Sahabat Hudzaifah memberi pelajaran kepada kita bahwa kita hendaknya mengingat-ingat nikmat Islam dan hidayah ini. Yang namanya pemberian Allah bukan hanya berupa harta, kedudukan, ya, atau perkara-perkara duniawiyah. Bahkan nikmatul Islam, nikmatul hidayah min a'dami al-minan. Termasuk pemberian sangat agung dari Allah SWT yang butuh untuk kita ingat. Makanya Allah SWT mengingatkan kaum Ansar dan kaum muslimin secara umum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Yang sebelumnya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Tidak terbayang. Kaum Aus dan Khazraj yang tinggal di kota Madinah waktu itu, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka saling berselisih, saling berperang, api permusuhan terus berkobar. Dan puncaknya adalah ketika Yaumul Bu'ats. Perang Bu'ats sebelum datangnya para sahabat ke Madinah. Perang mati-matian antara dua kelompok ini, dan terbunuh dalam perang ini, perang Bu'ats ini, para pemimpin atau pimpinan-pimpinan dua kabilah. Sepertinya padanya ada hikmah yang besar, bahwa jalan dakwah akan terbuka lebar untuk orang-orang Madinah. Bahwa sejarah telah mencatat bahwa para pengganjal-pengganjal dakwah dari waktu ke waktu adalah al-mala. Para pembenci-pembenci dakwah dari waktu ke waktu adalah al-mala', para petinggi. Para petinggi. Ketika banyak dari para petinggi dua kabilah ini yang waktu itu mereka kafir, banyak terbunuh. Sepertinya peta dakwah ya akan beralih ya ke kota Madinah, dan penduduk Madinah ya akan siap menyambut ajakan ini, karena para pengganjal-pengganjal dakwah ini satu persatu mereka telah ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang Islam, satu yang tidak terlintas dalam benak mereka saat itu, ketika mereka memeluk Islam yang agung ini, maka permusuhan yang selama ini berkobar hilang, dan mereka saling berangkulan, mereka saling bergandengan tangan. Seorang penyair mengatakan, "Qad yajma'ullahu bainasyatitaini ba'dama yadunnani kulla dhon alla talaqaya." Qad yajma'ullahu bainasyatitaini. Terkadang Allah menggabungkan antara dua perkara yang berselisih. Ba'dama yadunnani kulla dhon. Setelah mereka memiliki keyakinan yang kuat, enggak akan mungkin bertemu. Tapi ketika Allah pertemukan hati mereka, siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah? Intinya bahwa Allah mengingatkan kaum Ansar terhadap nikmat persatuan yang sebelumnya mereka saling bermusuhan. Karena dengan mengingat-ingat nikmat, seorang akan mensyukurinya. Dengan mengingat-ingat nikmat, seorang akan menjaga pemberian yang agung ini, yang tidak semua orang diberi nikmat tersebut. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, itu Islam. Jadi Islam itu khair, satu yang baik. Coba lihat bangsa Arab dahulu, untuk contoh yang mudah saja. Tidak terbayang andai kata mereka tidak masuk Islam. Andai kata Allah tidak beri hidayah kepada mereka, beri hidayah mereka kepada Islam. Bangsa Arab dahulu, bangsa yang dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lainnya. Orang hidup di padang pasir, kere, saling berperang. Hidup di padang pasir yang panas, membakar. Siapa orang mau tinggal di sana waktu itu? Bangsa Romawi, bangsa Persia, enggak tertarik untuk tinggal di sana. Ya, apa yang mau diharapkan? Tapi ketika nurun nubuah, nurul hidayah, cahaya kenabian, cahaya hidayah muncul dari kota Mekah dengan utusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah titik awal terjadinya perubahan. Setelah gelap, terbitlah terang. Titik awal mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat mereka menjadi umat yang bisa menguasai syarqad dunya wa ghurbaha, timurnya bumi hingga baratnya. Di zaman Umar, Persia dan Romawi jatuh di tangan kaum muslimin. Sesuatu yang tidak terbayang oleh bangsa Persia dan Romawi. Orang-orang hidup di padang pasir berubah menjadi orang-orang yang mereka ya ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Tidak lain dan tidak bukan yang menjadikan mereka wibawa dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam adalah iman yang mereka pegang. Hidayah ya yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana kata sebagian salaf, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Islamlah yang telah mengangkat harkat dan martabat kita. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Seperti itulah kehidupan. Terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Anda ingin keadaan itu selalu sama, satu hal yang sangat mustahil. Sahabat Ibnu Umar sendiri merasakan berbagai macam, ya, perubahan-perubahan, fase-fase kehidupan yang beragam. Dari hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman Khulafa' Rasyidin, hidup di zaman setelah Khulafa' Rasyidin, sampai mengalami zamannya Hajjaj bin Yusuf. Beliau pun merasakan perubahan sudah muncul di tengah-tengah muslimin. Kata Ibnu Umar, dahulu harta yang dimiliki oleh salah seorang dari kita, padanya ada hak untuk saudaranya. Ini beliau mengingatkan bahwa dahulu di masa Ar-Rasul, di masa Khulafa' Ar-Rasyidin, bagaimana kaum muslimin, mereka yang punya, mereka memiliki jiwa kepedulian terhadap saudara-saudaranya. Harta yang mereka miliki, ya, mereka anggap bahwa padanya juga ada hak untuk saudara-saudaranya. Namun kini, kata Ibnu Umar, harta lebih utama dari persaudaraan. Kalau Ibnu Umar mengalami perubahan seperti itu, seperti apa di zaman kita ini? Kalau di zaman kita bukan lagi harta lebih utama dari persaudaraan, bahkan orang ngorbankan persaudaraan gara-gara rebutan warisan. Putus hubungan, tidak saling tegur sapa, tidak saling, ya, mengajak bicara antara kakak dengan adik, antara paman dengan keponakan, gara-gara warisan. Subhanallah. Seperti itulah kehidupan. Ya, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tapi seorang mukmin yang lempang di atas sunnah Rasulullah, dia punya dua senjata. Yang dengan perubahan-perubahan itu dia tidak berubah akidahnya, tidak berubah imannya, tidak berubah pegangannya dengan agama ini. Dia memiliki senjata asyukur wasabru, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dan wali-wali Allah seperti itu, diuji oleh Allah dengan nikmat, juga diuji dengan cobaan, agar sisi penghambaan pada Allah kamil, sempurna. Pada suatu saat Rasulullah SAW keluar di siang hari yang sangat terik, yang umumnya manusia waktu tidak keluar karena panas luar biasa. Rasulullah keluar, Rasulullah lapar. Ketika beliau keluar, berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun sama, lapar. Kemudian mereka berdua berjumpa dengan Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, ma akhrajaka fi hadhihi sa'ah, ada apa kamu keluar di waktu-waktu yang kayak gini? Kata Umar, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Qala fa inna asabna mislama asabak, aw kama qala alaihi salatu wassalam, kami juga merasakan ba'dama ya asabak, seperti apa yang, ya, sebagian apa yang kamu rasakan. Kemudian mereka, ya, berkunjung ke rumah Abul Haitham Al-Ansari, dan kisahnya panjang. Yang intinya bahwa para nabi dan wali-wali Allah diuji oleh Allah, ya, dengan nikmat, juga dengan apa? Musibah. Agar sisi penghambaan pada Allah sempurna. Ibadatu syukri wa ibadatu sabri. Ibadah syukur dan ibadah sabar. Wahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan, kata Nabi, iya, namun padanya ada kekeruhan. Sebagian ulama barakallahu fikum menafsirkan al-khair di sini, ini di zaman Ar-Rasul dan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian asyar kejelekan, yakni setelah terbunuhnya Utsman. Terjadi khilaf di tengah-tengah umat. Ya, kemudian setelah itu terjadi kebaikan lagi, yaitu pada tahun 41 Hijriah. Terjadi persatuan di tengah-tengah umat yang dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kendali umat dipegang oleh Al-Hasan ibn Ali. Dan pusat khilafah waktu itu di Kufah. Sementara Amirul Syam, Muawiyah, dengan pasukannya berada di Syam. Sebagian orang yang memiliki keprihatinan, mereka berusaha untuk bagaimana mengakhiri pertikaian. Maka sahabat Al-Hasan bin Ali siap meletakkan jabatan. Siap meletakkan ya, jabatan kepada Muawiyah demi persatuan umat. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Hasan ini adalah satu yang baik. Dipuji. Bahkan Rasul sudah mengkhabarkan ketika beliau masih hidup. Di saat beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Di sisinya ada cucunya itu Al-Hasan ibnu Ali. Masih kecil waktu itu. Kata Nabi, inna bni hadha sayyid. Wa sayuslihu allahu bihi baina alfi'ataini minal muslimin. Putra saya ini, ya, cucu saya ini seorang pemimpin. Dan Allah akan damaikan melalui cucu saya ini dua kelompok dari kaum muslimin. Apa yang Nabi sebutkan menjadi kenyataan. Pada tahun 41 Hijriah, di mana kendali umat dipegang oleh Al-Hasan bin Ali, waktu itu Al-Hasan bin Ali siap meletakkan jabatan, diberikan kepada Muawiyah demi istimawul ummah, persatuan umat. Kebaikan, walhamdulillah. Kemudian Hudzaifah mengatakan, wahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan, itu ada kebaikan? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Wa fihi dakhan. Dan padanya ada kekeruhan. Sudah tidak semurni dahulu. Hati-hati kaum muslimin sudah mulai ya. Berubah. Karena semakin zaman jauh dari zaman kenabian, manusia banyak yang lalai dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin zaman jauh dari zaman turunnya wahyu, adanya kecenderungan untuk ya menyelisih dari apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, apa sebabnya? Banyak. Sebabnya banyak sekali. Ada kalanya karena ketidaktahuan terhadap sunnatul rasul. Kalau ada yang bertanya, loh, kenapa mereka tidak tahu? Tidak tahu karena tidak mau belajar. Tidak tahu karena tidak mau mempelajari. Ini diantara sebabnya. Atau mungkin tahu, tapi menyelisihi. Walaupun waktu itu tentu ya kebaikan ya masih dijunjung tinggi, orang-orang yang mulia banyak, namun orang-orang yang ya, menyimpang sudah mulai bermunculan. Dan ketika kejelekan itu dibiarkan akan terus membengkak, akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Qultu wa ma dakhanuh, kata Hudzaifah, apa kekeruhannya wahai Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum ma tunkir. Kata Nabi, satu kaum yang mereka mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Kamu melihat dari mereka satu hak, kamu juga melihat dari mereka satu yang mungkar. Ini munculnya di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang campuran amalannya. Ada yang hak, ada yang batil. Tapi bagi orang yang ahlil basirah, dia tahu bahwa ini hak. Ya, didukung ini batil, dia ya jauhkan. Tapi bagi orang-orang yang enggak ngerti, ya sudah dikira semuanya baik, dikira semuanya sama. Dikira semuanya sama. Ya. Padahal ada dari mereka yang baik, ada dari mereka yang mungkar. Ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Qultu fahal ba'da dhalika al khair min syar? Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Adanya para da'i-da'i yang berdiri di atas pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Para siapa yang menyambut ajakan mereka, mereka akan campakkan, mereka akan lemparkan orang yang mengikutinya ke dalam jahannam. Apakah mereka itu terang-terangan mengatakan, ayuhannas, wahai manusia, mari kemari, ikut kami. Kita ayo masuk ke dalam jahannam. Tidak. Bahkan ahlu dolal, mereka ketika menebarkan kesesatannya, mereka membungkus kesesatannya dengan bungkus yang indah untuk menipu manusia. Kata ulama, mereka mengajak kepada keyakinan atau perbuatan yang ujung-ujungnya mereka akan diadab dalam jahannam. Rasul kurang apa? Beliau sudah mengingatkan kita bahwa di sana adanya kelompok, adanya para da'i yang mengajak pada kesesatan, mengajak pada jahannam. Jadi sangat keliru kalau orang mengatakan semua orang yang dakwah itu tujuannya baik. Semuanya baik kalau semuanya ingin masuk dalam surga. Kamu jangan membatasi kebaikan hanya untuk kamu. 1000 jalan menuju Roma katanya. Loh, kalau ke Roma mungkin. Tapi kalau jalan menuju surga hanya satu. Sebagaimana ya hadis bin Mas'ud. Di mana Rasul pada satu hari menggaris-garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris-garis-garis yang banyak. Di kanan, sebelah kanan dan kiri garis yang lurus ini. Rasul menyebutkan garis yang lurus ini adalah jalannya Allah. Yang mengantarkan dalam surga. Ada pun garis-garis yang menyimpang ini. Garis-garis yang menyimpang dari Islam. Tidak ada padanya kecuali syaitan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah hanya satu. Yaitu apa yang Allah ya telah tegaskan dan apa yang Rasul telah jelaskan dari agama ini. Itulah jalan yang menuju surga Allah. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berdiri di atas pintu jahannam. Ya kok bisa? Ya bisa. Manusia itu bermacam-macam. Sebagaimana burung itu banyak sekali macamnya, manusia pun sama. Kata sebagian ulama, an-nasu ka'asrabi thair. An-nas ka'asrabi thair. Manusia seperti kawanan apa? Burung. Burung kan macam-macam. Ya. Manusia pun sama seperti itu. Enggak semua burung itu gagak, enggak semua burung itu perkutut, enggak semua burung itu parkit. Ya. Mereka pula manusia beragam. Ada yang ibaratnya kalau burung itu burung yang jahat, suka memakan buah-buahan, ya, orang mencuri dari tanaman orang, mungkin pula manusia pun seperti itu. Ada dari burung yang, ya, indah didengarkan suaranya, sejuk dipandang, ya, bentuknya, ya, menawan, ya, ada. Mungkin pula manusia seperti itu. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tolong jelaskan sifat mereka kepada kami. Coba lihat. Apakah mereka ini orang-orang luar dari kaum muslimin? Bukan. Mereka itu orang yang berbaju dengan baju kaum muslimin. Bahkan mungkin yang keluar adalah dalil-dalil. Tetapi ala fahmiman. Dengan pemohon siapa dalil itu? Ya. Ini yang bahaya. Kalau misalnya ya orang kafir mengajak pada kekufurannya, umat ya sudah faham ini si bus, ini si apa namanya ya kata-kata dari orang kafir, oh, mereka paham. Tapi kalau yang mengajak itu seorang yang berpenampilan sebagai alim walaysa bi'alim, yatasyabbah bil fuqaha walaysa minal fuqaha. Orang yang sok berpenampilan alim padahal bukan orang alim, ini yang bahaya. Dan fitnatun nas, dan di antara yang memfitnah agama manusia adalah nisful alim. Seorang yang alimnya itu magel. Ini justru yang jadi aluan apa? Al-fitan. Nisfu al-alim. Dibilang alim enggak, dibilang bodoh juga enggak. Ini justru yang sering membuat apa? Ya, problem di tengah-tengah umat. Ya. Nisfu al-alim. Qalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Nabi, mereka adalah dari kulit kita dan berbicara dengan lisan kita. Artinya, mereka dari kaum muslimin, berbaju dengan baju kaum muslimin. Jadi para da'i yang mengajak kepada kesatan, ya, mereka itu ya, menisbatkan dirinya kepada Islam. Kalau para da'i yang menisbatkan dirinya kepada Islam saja kita waspadai, apalagi da'i yang jelas-jelas kafir. Di sini barakallahu fikum ar-rasul mengingatkan kita untuk selektif. Ketika kita menimba ilmu, jangan asal ngaji. Ah, sing penting ngaji. Ya. Oh, bukan. Kalau kamu ngaji, ujung-ujungnya kamu dibawa kepada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, sia-sia. Sebagaimana firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah ngamal capek, tapi hasilnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amilah, beramal, tasibah capek. Yang harusnya kan tinggal metik hasilnya. Ternyata tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Yang sampai seperti itu. Jadi keliru orang kalau mengatakan, yang penting kan ngaji. Semuanya kan baik. Kita katakan, kamu ketika katakan semuanya baik, dari mana kamu? Rasulullah sendiri mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, bukti bahwa di sana ada para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Apa kamu ingin ngajari umat? Ya? Rasul sudah memberikan pengajaran seperti ini. Apa kamu lebih bijak daripada Rasulullah? Ya kan kita kepenginnya dakwah itu yang sejuk, dakwah itu yang ya menjadikan umatnya sejuk, jangan menjadikan umat ini berpecah-pecah. Kita katakan justru kalau kita mengajak kepada ajaran Rasul, mengajak kepada mereka tidak berpecah. Karena perpecahan sudah ada, sebelum kita dakwah pun perpecahan sudah ada. Kita ingin agar mereka tidak berpecah. Ayo kembali kepada sunnah Rasul, kembalilah agama Rasul. Orang ajak kepada agama Rasul kok dikira memecah belah umat. Sebelum kita dakwah sudah apa? Terjadi perpecahan kok. Justru dengan dakwah ya Ahlussunnah ya, adanya upaya keras untuk jam'ul kalimah, mengumpulkan umat di atas al-haq. Dahulu sebagai salah mengatakan as-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal bid'atu makrunatun bil iftiraq. Yang namanya sunnah, yang mengikuti ajaran Rasul, itu seiring dengan orang nantinya akan bersatu. Bersatunya benar. Tapi yang namanya bid'ah, itu akan ya beriringan dengan perpecahan. Andai kata mereka bersatu, ini persatuan semu. Persatuan yang itu adalah awal dari perpecahan. Tidak ada persatuan yang lebih erat, lebih dari persatuan yang dibangun di atas sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Dahulu sebagian salaf mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada seorang sunni yang Anda temui meskipun dia ada di ujung dunia. Tolong sampaikan salam saya kepada seorang yang sunni, ahlu sunnah, yang ikuti ajaran Rasul, ya, meskipun dia ada di ujung dunia. Jadi keliru orang yang mengatakan, yang penting kita ngaji. Ya, semuanya baik. Ya, saya kepengen ngaji yang sejuk-sejuk sajalah. Gak kepengen yang membicarakan ini kelompok ini, semuanya kan sama. Kita katakan. Loh, kenyataannya beda, mau dibilang sama gimana? Contoh saja di lapangan. Mungkin ada orang misalnya naik kendaraan bis atau kereta. Ya, ada ketemu orang jenggotan. Ya, kemudian dia tanya, kamu Salafi ya? Ya, saya tabligh misalnya. Ya. Atau, kamu ikhwani ya, oh saya ini. Bukti bahwa di lapangan pun orang berbeda-beda kan? Ya. Bukti bahwa di lapangan pun orang ya berbeda-beda. Ya. Lihat. Ya. Sehingga orang yang mengatakan bahwa ya, saya sedih loh melihat umat ini ya seperti ini terkotak-kotak. Ada Salafi, ada ya tablighi, ada ini. Kita katakan ya, yang sedih itu bukan hanya kamu. Ya, yang sedih itu alul haq semuanya. Tapi apakah kemudian cara penyelesaiannya adalah seperti yang kamu inginkan? Biar semuanya berjalan, semuanya kan baik. Yang Salafi ya baik, yang tablighi ya baik. Ya, apa seperti itu? Ini justru penyelesaian ya, menyelesaikan masalah yang menimbulkan masalah. Kamu selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu apa? Ngikuti jalan Rasul. Ya. Al-Quran dan Sunnah banyak sekali memuat. Ya. Di sana ada kelompok yang baik, sifatnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Di sana ada kelompok yang jelek, sifat-sifatnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Apa kamu lebih bijak dari Allah? Apa kamu lebih sayang daripada Rasulullah? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang sudah membeberkan kepada kita bahwa manusia itu kelompok-kelompok. Ada al-mu'minun, ada al-kafirun, ada al-munafiqun. Ya. Enggak usah kamu sok bijak. Ya. Kondisi seperti itu sudah. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau kita ingin bersatu dan kalau kita ingin menyudahi perpecahan, itulah nasihat Allah. I'tasimu bihablillah. Kembali ayo kepada agama Allah, kepada kitabullah ini. Qultu kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Aku bertanya, apa yang kau perintahkan aku ya Rasulullah jika aku mengalami masa-masa seperti itu? Orang ya kalau dia sudah persiapan sebelum datangnya satu kejelekan, dia akan ya ngerti sikap yang benar. Jadi kalau orang enggak ada kesiapan, orang dia enggak punya ya benteng, tiba-tiba datang musuh, datang kejelekan, kaget dia. Ya, atau bisa jadi bahkan dia akan ya terbawa oleh kejelekan. Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Kata Nabi, kamu menetapi kaum muslimin dan imam mereka. Artinya yang kalau kamu ya melakukannya, kamu akan terus bersama kaum muslimin, tidak nyempal dari muslimin, dan kamu orang yang mentaati kepada penguasa. Artinya jangan nyempal daripada ketaatan pada penguasa yang sah. Jangan nyempal ya dari ketaatan pada penguasa yang sah. Seperti itu. Ini juga ada isyarat bahwa di sana muncul kelompok khawarij. Dan kelompok-kelompok yang yataqatuluna ala dunya. Mereka saling berperang hanya memperebutkan dunia. Di saat seperti itu, kita jangan sampai kemudian keluar dari mentaati penguasa yang sah. Wa in duriba dhuhruk wa ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Sekarang barakallahu fikum. Pembicaraan di warung-warung, di pasar-pasar, ya di pos-pos kamling. Orang-orang awam enggak ngerti politik, bicara masalah politik. Wah, presiden ini kayak gini, wah gubernur ini kayak gini. Ya. Semuanya bicara. Ya. Kullu man habba wadab. Ya. Padahal dia bukan termasuk pasukan depan, bukan pula pasukan apa namanya penyapu. Dia hanya orang awam, tukang ngarit, ya. Tapi kok bicaranya politik? Ya, dia ngerti, ya, Dia seolah-olah tahu persis tentang apa namanya perpolitikan. La haula wala quwata illa billah. Bukankah seorang lebih utama dia menyibukkan apa yang menjadi tugasnya? Pemerintah sudah ada orang yang menanganinya. Dan Anda menyibukkan dengan apa yang menjadi profesi Anda. Ya. Sekarang pembicaraan masalah politik sudah menjadi konsumsi ya umum ya, sehingga orang yang bodoh pun yatakallamun, berbicara. Apa jadinya kalau orang bodoh mengeluarkan pernyataan? Ya. Apa jadinya orang-orang yang tidak tahu kemudian ya mengeluarkan ya hukum? Na'udzubillah. Qultu, aku bertanya, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana Rasulullah kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam? Artinya enggak ada penguasa. Kondisi vakum, kondisi enggak ada penguasa sudah, kacau sudah. Biasanya kondisi seperti ini akan bermunculan banyak kelompok, ya, banyak kelompok. Dulu di Afghanistan, ya, sekian banyak kelompok mujahidin untuk mengusir Rusia, ya, di Afghanistan. Ada kelompok Qulubuddin, Hikmat, ya, ada yang apa namanya Rabbani, kelompoknya apa namanya ini dan ini, banyak sekali. Ketika mereka mampu mengusir Rusia dari Afghanistan, mereka saling berebut. Mereka saling berebut kekuasaan. Dulunya ketika perang mereka, ya ayo yang penting kita bersatu, kita ngusir Rusia. Padahal masing-masing punya apa? Syahwat politik. Syahwat nantinya kalau menang saya akan jadi pemimpin. Ketika sudah bisa mengusir musuh, ya sekarang malah mereka saling berhadapan dengan mereka sendiri, saling perang di antara mereka. Naudzubillah. Yataqataluna ala dunya. Satu malam tidak ada penguasa lebih rusak daripada 40 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim. Selama penguasa itu masih ada, walaupun zalim, stabilitas masyarakat masih setidaknya terjamin. Lihat saja ketika di negeri ini, di saat-saat reformasi, ya, di saat apa namanya jatuhnya ya, presiden negeri ini waktu itu, kekacauan ada di mana-mana. Di mana Sarus Santoh ya, ya, Sarus Santoh, penjarahan di pusat-pusat perbelanjaan, marak waktu itu. Bahkan ya penebangan pohon-pohon jati yang besar-besar, ya, yang ada di beberapa daerah, ya, dengan leluasannya mereka menebang pohon jati. Ya. Gak ada yang melarang. Kenapa? Kondisi negara sedang kacau waktu itu. Ya. Sedang kacau. Seperti ini kondisinya. Sekelumit saja apa yang kita saksikan, sekelumit saja yang kita rasakan, begitu ngeri dan seramnya. Lalu seperti apa? Ya. Kemudian kalau ya seluruh masyarakat ya, berpemahaman dengan pemahaman khawarij waliyadzubillah. Kalau tidak ada penguasa Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kata Hudzaifah. Fa'tazil tilkal firaqullaha. Kamu tinggalkan, jauhi seluruh kelompok itu. Semuanya. Nggak usah ikut nimbrung. Nggak usah ikut nimbrung rebutan kekuasaan. Karena semuanya syar, semuanya kejelekan. Karena kekuasaan itu empuk. Jabatan itu sesuatu yang enak. Ya. Orang kalau dia punya jabatan mau apa? Duit, gampang. Maksa orang bisa, ya kan? Tinggalkan semuanya. Walau anta uddo bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Walaupun kamu harus mengunyah ya batang pohon sampai kematian datang kepadamu dalam keadaan kamu seperti ini. Meskipun kamu hidupnya sulit, meskipun kamu ekonominya sempit, ya, jangan kemudian tergoda dengan syahwat politik itu. Jangan tergoda dengan apa? Ya. Firqah-firqah, kelompok-kelompok tersebut yang yataqataluna 'ala dunya, yataqataluna 'al mulk. Mereka saling berperang karena memperebutkan dunia. Mereka saling berselisih memperebutkan kekuasaan. Saya tutup dengan waktu itu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu hidup di zaman yang sudah mulai ada perebutan kekuasaan di sebagian manusia. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau menjauh dari hiruk pikuknya kekuasaan. Beliau mengembala kambing, masuk ke badui, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Anaknya yang bernama Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas menegur, wahai bapak, orang-orang mereka pada ingin menjadi pemimpin. Lah bapak kok malah angon kambing di badui. Anaknya ketika ngomong seperti itu, dia ngerti ini bapaknya ini seorang tokoh, ya, dari kalangan sahabat yang memiliki karisma. Andai kata dia ikut dalam bursa, istilah bursa pencalonan, Sa'ad bukan orang yang jauh dari orang yang bisa memimpin umat. Sahabat tidak senang anaknya kalau bapaknya itu apa, ya, menjadi seorang pemimpin. Mungkin angan-angan anak seperti itu. Maka sang ayah memukulnya. Uskut, diam kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Diam kamu. Ya, dia saat seorang sahabat ngerti. Ketika berbahasa pada itu dia di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Dia menyebutkan hadis Nabi, inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Tiga-tiganya terwujud pada saat. Sungguhnya Allah menyukai hamba yang at-taqiyya, bertakwa. Orang kalau takwa dimanapun dia tetap menetapi jalannya Allah. Di baduikah atau di keramaiankah. Ya, at-taqiyya al-khafiyya. Tidak suka tampil. Khafi tersembunyi. Sa'ad ibn Abi Waqqas bukan orang yang suka tampil, tapi ya orang yang ya langsung bukti nyata di lapangan. Tidak banyak kuar-kuar, tapi ya jasanya untuk umat sangat jelas dan nyata. Khafi. Nah, ada sebagian orang demam popularitas, hubu syuhrah, hubu duhur, suka popularitas, ya demam kepada dikenal oleh orang, yang itu nantinya akan justru akan mematahkan punggung. Orang kalau sudah posisinya terkenal itu bahaya sekali. Ya. Makanya dahulu dikatakan hubbu dzuhur qasimatu dzuhur. Suka ketenaran justru akan mematahkan punggung, akan menjadikan orang itu ya tertimpa pada bahaya. Al-ghaniyya, dan Allah suka kepada hamba yang cukup. Dia mengembala untuk mencukupi dirinya. Dia ngemis-ngemis pada orang. Ya. Dia enggak ngemis-ngemis pada orang. Ya. Dengan mengembala tadi, ya. Dia mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya seperti ini. Ya. Anaknya Sa'ad, ya, menegur Sa'ad, "Wahai ayah, orang-orang pada berebut kekuasaan. Kok bapak kok malah ayah malah apa?" Ya. Masuk pedalaman ngembala kambing. Ini jauh dari hiruk pikuknya kekuasaan. Mungkin tadi sang anak kepengin kalau ayahnya itu ya ikut dalam bursa pencalonan, atau ayahnya bisa apa namanya ya menduduki ya jabatan yang tinggi, anaknya kan senang. Ya. Ternyata saat melakukan seperti ini ya dilandasi oleh hadis yang dia ketahui dari Rasulullah. Seperti itu salah umat ini, ngerti kemudian amalkan, bukan ngerti kemudian meninggalkan. Ngerti kemudian bagaimana mempraktikkan, dan ini yang terpenting. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.